بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan li muallifihi al-imam Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah rahmatal abrar, yang di mana kita telah sampai kepada tafsir daripada surat Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wama anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar bainas samai wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Pada ayat ini Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah ingin berdalil bahwasanya perincian yang ada, baik itu penciptaan langit dan bumi, begitu juga perpindahnya antara siang dan malam, dan juga berjalannya kapal di atas laut dan seterusnya daripada apa yang disebutkan di dalam ayat ini, ini hakikatnya merupakan dalil dan bukti atas kekuasaan Allah Azza wa Jal, dan dengan itu seharusnya seorang hamba hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, baik itu pada uluhiyahnya dan juga pada rububiyahnya. Tidak terbatas pada rububiyah saja, karena zahirnya apa yang disebutkan di sini adalah bagian daripada tadbir, pengaturan alam semesta yang erat kaitannya dengan rububiyah. Akan tetapi itu adalah dalil bahwasanya semua ini, jika tidak ada yang mengatur, jika tidak ada yang membuat dengan sedemikian rupa, maka muhal keadaannya, sangat-sangat tidak mungkin. Dan ini bukti bahwasanya di sana ada Allah, dan dengan itu kita mengesakan Allah dalam setiap peribadatan kita. Artinya ada kaitan antara rububiyah dengan al-uluhiyah. Selanjutnya qala al-imam As-Si'di rahimahullah qala wa fil fulki allati tajri fil bahri, yaitu potongan ayat ini, wa fil fulk allati tajri fil bahri, al-fulk yaitu kapal ya, sufun ya, sebagaimana nanti akan dibahas oleh beliau, yang syahidnya al-fulk ini ketika kita ingin menyatakan jamak dan juga mufrad sama ya, di antara faedah lughawiyah pelajaran bahasa Arab dari kata al-fulk ini, dia muzakkar dan muannasnya sama. Bedanya ketika kita ingin menyatakan konteks jamak dan juga mufradnya sama. Ketika kita ingin menyatakan mufrad maka dibuat muzakkar. Ya. Kemudian ketika kita ingin menyatakan jamak, maka semua dhamirnya diganti menjadi apa? Muannats. Qala wal fulk allati tajri fil bahri. Qala wa hiya sufun wal maraqib wa nahwuha. Yang dimaksud adalah sufun, dan ini adalah maksudnya, yaitu kapal-kapal yang berjalan di atas lautan. Wal maraqib artinya ini tabak saja diikutkan dengan sufun, artinya fungsinya sama. Al maraqib yaitu apa saja dari kendaraan yang dinaiki oleh manusia. Ya, baik itu mungkin yang modern di zaman sekarang ataupun berupa binatang di zaman dahulu. Dahulu maraqib kendaraan manusia ini berupa binatang, kecuali sufun. Sufun semenjak dulu memang sudah ada. Adapun selain sufun, selain kapal, maka yang digunakan oleh manusia adalah binatang, baik itu kuda ataupun onta ataupun keledai, dan pada sebagian orang menunggangi gajah di kala itu. Wa nahwuha, dan seterusnya yang semakna dengan itu semua. Mimma alhamahullah ibadahu sun'ataha wa khalaqa lahum minal alati ad-dakhiliyah wal kharijiyah ma aqdarhum 'alayha. Yang di mana itu semua, apa saja jenisnya, tidak terbatas pada kapal saja. Kapal hanya sekedar contoh, artinya semua yang dibuat oleh manusia lewat tangan mereka itu Allah ilhamkan kepada hamba-hamba Allah. Hatta mobil yang kita naiki sekarang, motor ya, yang kita tunggangi, yang kita naiki, ataupun mungkin becak atau apapun namanya, pesawat dan lain sebagainya, itu semua Allah yang mengilhamkan kepada manusia untuk membuatnya. Khalaqalahum minal alati dakhiliyah wal kharijiyah. Allah yang menciptakan alat-alat yang di dalam dan di luar, apa yang digunakan untuk kendaraan-kendaraan tersebut, yang membuat mereka bisa untuk menciptakan sebuah fenomena. Di zaman sekarang subhanallah, Allah buka untuk manusia pesawat, yang dahulu manusia melakukan perjalanan dengan onta maupun dengan kuda, perjalanan jarak 100 kilo sudah berhari-hari ya, bahkan lebih daripada itu, bisa berbulan-bulan ketika posisinya jauh ya. Adapun di hari ini walillahil hamd, dari Indonesia ke Arab Saudi ditempuh dengan 9 sampai 10 jam saja menggunakan apa? Pesawat. Ini adalah bukti barakallahu fikum. Itu semua jika tidak ada yang mengilhamkan daripada komponen-komponen yang ada dari pesawat-pesawat tersebut, siapa yang membuat? Semuanya manusia yang membuat. Siapa yang memberikan akal kepada manusia? Ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini barakallahu fikum pun juga sebagai dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi para uqala, orang yang memiliki akal yang sehat, dia akan berpikir bahwasanya tidak mungkin ini semua ada jika bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma sakhara laha hadzal bahr al-'azim war riyah allati tahmiluha bima fiha min ar-ruqab wal amwal wal bada'i allati hiya min manafi'in nas wa bima taqumu masalihuhum wa tunazzim ma'aishuhum. Maka kemudian kapal-kapal tersebut Allah atur sedemikian rupa. Allah ciptakan laut ya, sebelumnya air isinya diberikan kemampuan air tersebut untuk membawa kapal yang ada di atasnya. Benda mungkin terkadang yang beratnya luar biasa dibawa oleh air tersebut. Kemudian dikombinasikan dengan riyah, dengan angin untuk mengatur arah ke barat, ke timur, utara dan lain sebagainya. Kemudian diilhamkan kepada manusia untuk bisa mengatur dia ingin ke arah mana. Maka dia pun menggunakan angin untuk menjalankan yang namanya kapal tersebut. Maka ini adalah sebuah fenomena. Dan semenjak dahulu, subhanallah, itu semua Allah yang mengilhamkan kepada manusia. Allati tahmiluha, lautan dan angin tadi yang menjalankannya, membawa kapal tersebut dan membawa apa? Ar-rukab wal amwal, membawa penumpang-penumpang dan juga membawa harta-harta serta barang dagangan yang menjadi manfaat bagi manusia dan menjadi maslahat untuk mereka serta mengatur kehidupan mereka. Allahu Akbar. Semuanya saling keterkaitan, saling ada ketergantungan satu dengan yang lainnya. Allah lah yang mengatur itu semua. Qala faman alladhi alhamahum sun'ataha wa aqdarahum 'alayha wa khalaqa lahum min al-alat ma bihi ya'malunaha. Maka kata beliau rahimahullah, maka siapa yang memberikan ilham kepada mereka sehingga dibuat kapal-kapal tersebut? Siapa yang menjadikan kapal tersebut bisa berjalan di atas lautan yang luas, lautan yang tidak ada ujungnya, dan menciptakan alat-alat yang kemudian bisa untuk apa? Untuk bekerja, untuk berjalan di atas lautan tersebut. Am man alladhi sakhkhara lahal bahr tajri fihi biidznihi wa taskhirihi warriya. Atau siapa, kata beliau, yang mengatur kapal-kapal tersebut, ya, laut yang berjalan, yaitu kapal-kapal tersebut yang berjalan di atasnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga lewat apa? Lewat angin yang Allah subhanahu wa ta'ala kirim. Amman alladhi khalaqa lil maraqib al-barriya wal-bahriya. Atau siapa yang telah menciptakan untuk kendaraan-kendaraan berriyah yang ada di darat, wal bahriyah dan yang ada di lautan, annar wal ma'adin, begitu juga yang menciptakan api dan juga sesuatu yang ada di dalam bumi berupa ma'adin. Ma'adin ini harta yang ada diambil dari bumi, baik itu emas, perak ataupun nikel dan lain sebagainya. Itu semua disebut apa? Disebut ma'adin. Al-ma'adin al-mu'ayyanah, yaitu yang tertentu, ya, apa saja, baik emas ataupun nikel dan sebagainya. Ala hamliha wa hamli ma fiha minal amwal. Bagaimana itu semua diatur untuk membawa barang-barang tersebut atau membawa harta apa saja secara umum. Fahal hadhihil umur hasalat ittifaqan am istaqalla bi'amaliha hadzal makhluq ad-dha'if al-'ajiz alladhi kharaja min batni ummihi la 'ilma lahu wa la qudrah. Maka kata beliau, apakah perkara-perkara tersebut didapat oleh manusia begitu saja? Artinya disepakati hal itu, bahasanya ada yang mengatur dan ada yang menciptakan, atau istaqalla bi amali hadzal makhluq, atau secara khusus manusia ini, makhluk inilah yang melakukannya dengan dia memiliki sifat yang dhaif al ajiz, lemah dan sangat-sangat lemah, tidak mampu untuk melakukan apa saja dengan kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau katakan sifat manusia tersebut yang keluar dari perut ibunya tidak memiliki ilmu dan tidak mampu untuk melakukan apa saja. Subhanallah. sebagaimana Allah firmankan, wallah akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, yang kalian tidak tahu apa-apa di kala itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, kemudian Allah pun jadikan untuk kalian apa? Pendengaran. Allah berikan kepada kalian penglihatan, wal afidah, dan diberikan hati, diberikan akal, la'allakum tashkurun, yang demikian ini sehingga kalian mau bersyukur dan kalian mau mengaku bahwasanya diri kalian ini lemah, dikeluarkan dari dalam perut ibunya dengan tanpa ada ilmu apapun. Fa'ala kulli hal, demikianlah manusia, bahkan keluar dari perut ibunya tidak ada selai kain pun di badannya. Ya, kita teringat dulu ya, subhanallah, nenek kita sering memberikan sebuah nasihat ya. Ketika duduk bersama nenek, beliau menyampaikan nasihat yang belakangan baru kita tahu itu adalah sebuah syair yang sering digunakan oleh orang-orang Arab. Kata nenek kita dulu, nak ta'allam fa innal insan la yuladu aliman, belajar yang pinter, karena manusia ini tidak dilahirkan ada ilmunya, manusia dilahirkan jahil ya. Kemudian beliau lanjutkan, wa laisa akhu ilmin kama huwa jahil, tidak sama orang yang punya ilmu dengan orang yang jahil. Ya, subhanallah, ini sering terucap dari lisan nenek kami yang sudah meninggal rahimahullah. Syahidnya barakallahu fikum, dari ucapan tersebut ini adalah sebuah makalah yang masyhur di kalangan orang-orang Arab, bahwasanya syahidnya manusia ini terlahirkan sebagaimana ayat yang sudah kami baca tadi, tidak punya ilmu, jahil. Bagaimana dia meyakini bahwasanya sesuatu yang ajiz, sesuatu yang lemah, sesuatu terkadang ketika sakit dia tidak memiliki kudrah apa-apa, kemudian dia bisa mengatur itu semua, menciptakan kapal, pesawat dan lain sebagainya. Bahkan dirinya sendiri muhal, tidak akan mungkin dia bisa untuk membuat sesuatu itu tanpa bantuan orang lain. Ya, ini menunjukkan apa, manusia ini fuqara ilallah, amat sangat butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ini hina, manusia ini rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua pun mewajibkan kita untuk hanya mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Qala thumma khalaqa lahu rabbuhul qudrah, kemudian Allah berikan untuk manusia tersebut kemampuan. Wa 'allamahu ma yasha' ta'limahu, dan Allah ajarkan ilmu. Ya, Allah ajarkan ilmu kepada mereka. Siapa yang mengajarkan ilmu? Allah subhanahu wa ta'ala. Min awalil amr, dari semenjak pertama kali Allah ciptakan Adam alaihi salam. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa 'allama Adam al-asma' kullaha, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian setelahnya diberikan ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ini dan itu. Semakin modern, teknologi semakin berkembang, berkembang dan lain sebagainya. Qala am al-musakhir li dhalika rabbun wahid hakimun alim la yu'jizuhu syai' wa la yamtani' alaihi syai'. Atau kata beliau, yang mengatur itu semua adalah Rabbun Wahid, adalah yang mengatur zat yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim. Yang maha hakim diantara yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah al-hakim, Allah mengatur semuanya, saling keterkaitan. Ada lautan, ada kapal, kemudian dibawa oleh angin dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Allah maha hakim, maha bijaksana di dalam mengatur segala sesuatu. Alimun, yang maha mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tertutupi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah sabik. Ilmu Allah telah lalu, karena semuanya yang ada dan terjadi di muka bumi ini pasti Allah mengetahuinya, dan semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfuz 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan, awal ma khalaqallahul qalam. Ya. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah perintahkan kepada pena tersebut, uktub ma huwa ga'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencatat semuanya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. La yu'jizu syai', tidak ada yang bisa membuat Allah lemah. Manusia min masyariqil ard, dari timur sampai ke barat, selatan, utara, dari seluruh penjuru, ketika mereka ingin membuktikan lemahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa mereka. Mereka tidak akan apa? Tidak akan bisa. Hal ini terjadi pada Bani Israel dahulu. Ketika Allah perintahkan demikian, demikian, kemudian mereka menolak, mereka mencari-cari, mendebat apa yang disampaikan kepada nabi-nabi mereka. Tujuannya apa? Ingin melemahkan. Ya, ingin melemahkan dan mendustakan bahwasanya itu datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yamtani alaihi syai, dan tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu pun. Ketika Allah sudah tetapkan, maka pasti itu semua akan terjadi. Qala bal al asya' qad danat li rububiyyatihi wastakanat li 'azamatihi wa khada'at li jabarutih. Bahkan kata beliau rahimahullah, segala sesuatu tunduk pada rububiyahnya, tunduk pada zat Allah Subhanahu wa taala, rabb kulli syai', yang menciptakan, mengatur segala sesuatu. Maka mereka pun tunduk, mau tidak mau mereka harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastakanat li 'azamatihi, dan mereka pun tenang dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa khadha'at li jabarutih, dan mereka pun tunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ghayatul 'abdi ad-dha'if an ja'alahu Allah juz'an min ajza'il asbab allati biha wujidat hadhihi al-umur al-'idham. Ghayah, ya, tujuan akhir daripada penciptaan manusia ini, penciptaan hamba yang serba lemah, yaitu Allah jadikan manusia ini bagian dari bagian-bagian sebab-sebab yang dengannya diadakan semua perkara yang disebutkan dalam ayat ini. Lautan, langit dan bumi, dan lain sebagainya. Itu semua sebagai apa? Sebagai maslahat bagi manusia. Tentunya ini diantara konsekuensi penciptaan Allah kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, kemudian tidak ditinggalkan sudan begitu saja. Lah, diberikan mereka penglihatan, diberikan kepada mereka pendengaran, diberikan mereka kepada mereka hati, ya, untuk mereka berpikir. Begitu juga Allah berikan kepada mereka rizki yang amat sangat melimpah, dan semuanya bisa jadi sebab apa? Rizki bagi manusia. Maka demikian, ya, sebagaimana di dalam sebuah syair, ya, dikatakan oleh Abu Al-Adahiyah, wa ma khalaqal insan illa li ghayatin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan, yaitu tujuan yang amat sangat agung, untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itulah Allah berikan kepada manusia nikmat-nikmat yang amat sangat banyak, dan dengan nikmat tersebut mereka pun hidup sampai ajal mereka datang. Walam yatrukil insan fil ardi muhmalan, dan manusia tidak ditinggalkan di bumi ini begitu saja. Ya. Allah siapkan semua fasilitas untuk manusia. Tidakkah mereka mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka mau mentauhidkan Allah Azza wa Jal? Tidakkah mereka mau tunduk hanya kepada Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan mereka dan mengatur urusan mereka? Qala fahadha yadullu ala rahmatillahi wa inayatihi bi khalqihi. Dan ini kata beliau menunjukkan atas rahmat Allah yang amat sangat luas. Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang di antara dampak daripada rahmat Allah, Allah utus Rasul, Allah larang kita. Kemudian di antara dampak atau pengaruh daripada rahmat Allah tersebut, Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Begitu juga di antara athar daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Maka itu semua adalah bentuk daripada samahatul Islam dan bentuk daripada kasih sayang Allah kepada manusia. Qala wa inayatihi bi khalqihi, dan juga ini menunjukkan kepada kita perhatian Allah kepada ciptaannya. Mereka tidak diciptakan kemudian ditinggalkan. Qala wa dzalika yujibu an takuna al muhabba kulluha lahu wal khauf war raja wa jami'i ta'at wal dzul wat ta'zim. Maka itu semua barakallahu fikum menunjukkan kepada kita al-muhabbah, kecintaan itu yang hakiki ditujukan hanya kepada Allah. Karena muhabbah adalah ibadah. Ibadah harus kita ikhlaskan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga rasa takut kita secara hakiki hanya kepada Allah. Begitu juga ar-raja, harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiga perkara ini yang disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah merupakan rukun daripada ibadah. Maka dalam setiap ibadah kita harus kita tekankan tiga perkara ini. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah karena kita takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala dan ancamannya. Dan kita beribadah kepada Allah karena kita berharap rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'i ta'at, dan seluruh ketaatan-ketaatan kita hanya kita tujukan kepada Allah, serta kerendahan diri kita, penundukan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Qala, yaitu ayat selanjutnya, wa ma anzalallah, atau potongan daripada ayat ini, wa ma anzalallah minas sama'i min ma'in. Kemudian di antara bukti dan tanda kekuasaan Allah yang dengan itu mewajibkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah semata, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit air, yaitu air hujan. Qala wa huwa al-mataru an-nazil minas sahab, hujan yang turun dari langit yang melewati awan, yang itu semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah bentuk kekuasaan Allah. Tidak mungkin hujan ini, terkadang ketika kita menyaksikan di satu tempat dia hujan, kemudian di tempat yang lain dia tidak hujan. Sebagian awan menahan air hujan tersebut, di sebagian tempat yang lain diturunkan air hujan. Dan itu semua Allah atur demi maslahat bagi Bani Adam. Ya, demi maslahat bagi Bani Adam. Maka hujan ini luar biasa, barakallahu fikum. Allah menurunkan air dari langit dan Allah berikan embel-embel, fa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya, kami turunkan air dari langit dengan air yang penuh dengan barakah. Fa anzalna bihi jannatin wa habbal hasid, dan kami turunkan karena sebab air hujan tersebut pepohonan dan biji-bijian yang siap untuk dipanen. Maka di antara barokahnya itu semua menjadi makanan bagi kita, menjadi konsumsi bagi Bani Adam. Maka dari itu hujan adalah merupakan nikmat dan rahmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk berdoa ketika turun hujan, Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, turunkan hujan ini dengan hujan yang penuh dengan manfaat dan terdapat padanya rahmat. Oleh karenanya di antara kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika turun hujan Rasulullah mengeluarkan sebagian badannya untuk terkena air hujan tersebut, seraya menyatakan innahu hadithu ahdin bi rabbi. Ini baru datang dari Rabbnya air hujan tersebut. Maka bertabarruk dengan air hujan yang Allah sendiri yang menyatakan air hujan tersebut adalah air yang penuh dengan barokah. Namun sekali lagi, barakallahu fikum, sebuah nikmat, sebuah rahmat, ketika tidak kita syukuri terkadang itu menjadi azab. Maka di antara tentara Allah di muka bumi ini adalah air hujan ataupun air yang ada di laut, air yang ada di bumi. Ya. Berapa banyak umat-umat terdahulu yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqulan akhadna bi dzambi. Masing-masing umat ini kami azab karena dosanya. Di antara mereka faminhum man aghraqna. Di antara mereka kami tenggelamkan. Ini adalah kaum Nuh alaihi salam yang Allah turunkan hujan dan Allah tenggelamkan mereka. Yang sampai Nabi Nuh menyatakan la 'asimal yawm min amri rabbi. Tidak ada keselamatan di hari ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Mimma khati'atihim ughriku. Karena kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jall. Wa udkhilu naran, dan mereka dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab air. Ya, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jall. Maka apa saja yang itu semua adalah makhluk. Namanya makhluk ini masakh musakhar. Dia diatur oleh Allah. Allah bisa mengatur kapan saja untuk apa. Ya. Maka kita tidak boleh merasa sombong. Ya. Masya Allah, alhamdulillah tempat kita hujan luar biasa dan lain sebagainya. Terkadang hujan tersebut bisa berbalik arah menjadi azab. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Di antara rasa syukur kita, kita berdoa kepada Allah agar hujan tersebut menjadi hujan yang bermanfaat. Oleh karenanya kita juga diajarkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hujan selesai kita berdoa mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diberikan hujan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, yaitu i'tiraf. Kita mengakui keagungan Allah, mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya apa? Bencana alam saja. Ya. Bukan hanya bencana alam saja. Begitu juga barakallahu fikum, hujan ini tidak ada yang tahu siapapun daripada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kapan turunkan hujan tersebut. Maka kadzib, dusta ketika dikatakan oh di negeri ini atau di kota ini banyak pawangnya. Ya, sebagaimana kita dengar di sekitar kita di kota Bangil, Beji dan sekitarnya banyak pawangnya katanya karena ada mangga dan lain sebagainya. Tidak diragukan bahwasannya tukang sihir, tukang tenung dan lain sebagainya itu ada. Ya, dari zaman Nabi SAW mereka itu ada. Akan tetapi sebuah kedustaan ketika mereka katakan hari ini tidak akan turun hujan dan lain sebagainya. Itu semua datangnya dari asyaitan, karena Allah sendiri yang telah mengatur hujan tersebut. Dan Nabi SAW juga menetapkan ya, sebagaimana apa yang Allah tetapkan, inna allaha indahu ilmu sa'ah, Allah subhanahu wa ta'ala ada di sisinya kapan terjadi hari kiamat, wa yunazzilul ghaith, dan Allah lah yang menurunkan air hujan. Di dalam sahih Bukhari dari Nabi SAW bahwasanya Nabi menyatakan mafatihul ghaib khams, yaitu kunci ilmu ghaib itu ada lima. La ya'lamuha illallah, tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan disebutkan satu persatu, la ya'lam ma taghidul arham illallah, tidak ada yang tahu apa yang ada di rahim ibu, jenis kelamin dan lain sebagainya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya teknologi modern sekarang ya, ketika mereka mengklaim bisa mengetahui, seringkali salah. Ya, seringkali salah. Ya. Ala kulli hal tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim sang ibu, wala ya'lam mata ya'til matar illallah, dan tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Wala ya'lam mata taqumu sa'a illallah, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan ditegakkannya hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk padanya air hujan. Maka secara khusus di dalam Islam di sana terdapat apa? Ahkamul matar, diatur kita ya, kapan ketika turun hujan apa yang harus kita lakukan. Syariat kita mengatur, di antaranya ya, yang diatur di dalam agama kita ketika turun hujan adalah mengenakan sebagian badannya dengan air hujan tersebut. Kemudian di antara yang diatur di dalam Islam, di antara kebiasaan generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan atba'i tabi'in, yaitu mereka menjamak sholat. Ya, mereka menjamak sholat secara berjamaah di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ketika turun hujan. Ya, ketika turun hujan, yang diantara hikmahnya kata para ulama sehingga tidak kesulitan mereka ketika keluar dari rumahnya kembali, ketika mereka pulang dari masjid kehujanan, belum lagi jalan yang rusak dan lain sebagainya. Ya, maka ini semua adalah bentuk daripada aturan Islam terhadap hujan, dan itu menunjukkan bahwasanya hujan adalah merupakan bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada manusia, yang dengannya Allah berikan manfaat. Allah menyatakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, kami jadikan kata Allah dari air itu segala sesuatu hidup. Ya, segala sesuatu hidup, tidakkah mereka mau beriman? Subhanallah ya, banyak sekali manfaat daripada air. Bahkan Nabi SAW ditanya apa sedekah yang paling afdal, kata Nabi SAW saqiyul ma, ketika seseorang menurunkan atau memberikan air ya, seseorang memberikan air. Kita teringat ya, mungkin sering kita mendengar kisah seseorang yang masuk surga, Allah bersyukur kepadanya dan Allah ampuni dia karena hanya sekedar memberikan minum kepada seekor anjing. Ya, subhanallah. Qala fa ahya bihil ard, kemudian Allah hidupkan dengan air tersebut bumi ini. Ba'da mautiha, setelah ditahan dari air hujan ya, kemudian bumi ini terlihat kering, kemudian Allah turunkan hujan, Allah hidupkan kembali ya. Fa azharat min anwa'il aqwat wa asnafin nabat ma huwa min daruratil khalaik allati la ya'ishuna bidunha. Kemudian setelahnya kata beliau nampak berbagai jenis makanan, makanan yang dimakan manusia nampak ya, dari tanam-tanaman, ya, dari buah-buahan, padi termasuk yang kita makan, termasuk tepung yang kita makan, itu semua ada andil air, ya, ada andil air baik yang turunnya dari langit ataupun air yang ada di dalam bumi, ya, semua pasti dia ada andil daripada air. Dan segala macam bentuk tumbuh-tumbuhan yang menjadi dharuriyat, ya, yang menjadi kebutuhan makhluk yang mereka tidak bisa hidup kecuali dengan perkara-perkara tersebut. Coba kita kalau mau menghitung, ya, yang kita makan hari-hari. Apa yang kita makan kira-kira? Ikan. Dari mana? Hah? Dari laut. Ayam. Ayam tidak akan bisa hidup tanpa minum. Begitu juga ketika kita memasaknya pun butuh air. Daging pun juga demikian keadaannya. Nasi yang kita makan tidak tumbuh kecuali dengan air. Tepung yang kadang jadi ute-ute, weci, gedang goreng, tahu. Apalah zaman sekarang ada tahu fantasi, ada tahu apalagi, tahu walik dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam jenisnya. Itu semua dari tepung yang tidak tumbuh kecuali dengan air. Ya. Begitu juga cara kita mengolahnya. Butuh apa? Butuh air. Jadi kehidupan kita ini secara tidak sadar isinya semuanya air. Ya. Semuanya air, dari air dan kembali ke air. Subhanallah. Ini semua adalah bentuk daripada barokah air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit dan barokah air yang ada di dalam perut bumi. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Qala alaysa dzalika dalilan ala qudrah man anzalahu wa akhraja bihi ma akhraja wa rahmatihi wa lutfihi bi ibadihi wa qiyamihi bi masalihihim wa shiddat iftiqarihim wa daruratihim ilaihi min kulli wajhin. Bukankah, kata beliau, ini semua adalah dalil, ini semua adalah bukti yang menunjukkan Allah mampu, yaitu yang menurunkan hujan tersebut dan mengeluarkan apa yang Allah keluarkan dari nabatat, dari tanaman-tanaman, buah-buahan dan lain sebagainya, dan juga termasuk rahmat serta kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, serta ini semua bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dengan maslahat-maslahat mereka. Semuanya diatur sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan ini pun juga merupakan bukti beratnya atau butuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat-sangat darurat mereka butuh kepada Allah dari semua sisi. Artinya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya air, ya. Dan ini a'zam al-burhan, sebesar-besar dalil yang menunjukkan kepada kita Allah satu-satunya yang berhak disembah, karena itu semua adalah merupakan ciptaan Allah dan diatur serta berjalan dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibu dhalika an yakuna huwa ma'buduhum wa ilahahum. Tidakkah itu semua mewajibkan kita menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah untuk mereka manusia dan sebagai ilah bagi mereka? Alaysa dhalika dalilan ala ihya'il mauta wa mujazatihim bi'amalihim. Bukankah itu semua merupakan bentuk dalil yang menunjukkan bahwasanya semua makhluk ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan dibalas sesuai dengan kadar amal mereka. Ya, itu semua dalil, ya. Belum lagi dalil-dalil yang lain. Dari apa? Dari ayat Qur'aniyah atau ayat syar'iyah, dalil-dalil dari kitab dan juga as-sunnah yang menguatkan itu semua. Qala wa batha fiha ay fil ardi, yaitu kelanjutan daripada ayat ini. Wa batha fiha, yaitu Allah Subhanahu wa taala pisahkan di dalamnya itu di bumi ini, ay fil ard, yaitu di bumi ini Allah Subhanahu wa taala pisah turunnya hujan ini tidak sama ya, di mana-mana dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya di Pasuruan mendung ya, gelap. Dengar berita bahwasanya di sekitar kita di Ibnu Umar hujan deras. Harapan besar kita mendapatkan barokah daripada air hujan tersebut. Ternyata Allah yang mengatur itu semua, qadarullah, perjalanan ke sini hujan sudah reda di daerah kita ya. Ala kulli hal, artinya itu semua adalah dalil dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa batha fiha ay fil ardi min kulli dabbah. Itu Allah pecah belah, Allah pisah-pisahkan ya, di bumi ini min kulli dabbah, dari setiap binatang yang melata. Ya. Dari setiap binatang yang melata. Ai. Nah, mungkin azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit. Fadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sedikit kami lanjutkan dan perlu diketahui bahwasanya potongan ayat wabatsa fiha min kulli dabbah ini jumlah yang lain, artinya tidak terkait dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala hidupkan berbagai macam jenis tumbuhan. Tadi telah kami sampaikan wabatsa fiha, kemudian disambungkan dengan hujan. Ya, ini adalah sabqul lisan, dan yang tepat adalah ayat ini kaitannya dengan jumlah yang lain, yaitu terkait dengan binatang-binatang yang Allah ciptakan dan ada di muka bumi ini. Qala wabatsa fiha, Allah sebarkan di bumi ini, ay fil ardi min kulli dabbatin, itu setiap binatang-binatang yang melata jalan di muka bumi ini, ay nashara fi aqtaril ardi min ad-dawab al-mutanawwi'ah, ma huwa dalilun ala qudratihi wa 'azamatihi wa wahdaniyatihi wa sultanihi al-'azim, yang dimana Allah azza wa jal sebarkan pada seluruh penjuru bumi ini dari binatang-binatang yang berbeda-beda. Ada yang kakinya dua, ada yang jalan di atas empat kaki, kambing, sapi, dan semuanya. Semua yang diciptakan dari binatang-binatang, ma huwa dalilun ala qudratihi, itu adalah dalil atas kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, serta menunjukkan wahdaniyahnya Allah, Allah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur itu semua. Dengan itu Allah adalah yang berhak untuk kita ibadahi, dan sultannya, kekuasaan Allah yang amat sangat agung. Wasakharaha linnas yantafi'una biha bijami'i wujuhil intifa', kemudian Allah atur, naam, Allah atur untuk manusia, yang kemudian mereka mengambil manfaat dari semua sisi dari manfaat yang ada. Faminha ma ya'kuluna min lahmi, kemudian ada yang memakan dari dagingnya, dari binatang-binatang tersebut. Wa yashrabuna min darrih, kemudian ada yang diminum dari susunya. Wa minha ma yarkabun, dan ada di antara manusia mengambil intifa', mengambil manfaat dengan menungganginya. Wa minha ma huwa sa'in fi masalihihim, dan ada di antara binatang-binatang tersebut yang mengurus maslahat manusia, wa hirasatihim, dan juga apa, dan juga ada yang jadi penjaga dan lain sebagainya. Begitu juga ada yang jaga sawahnya, ya, pertaniannya. Maka itu semua ada yang dilakukan oleh binatang. Dan itu semua Allah yang mengaturnya. Bagaimana binatang itu bisa memberikan manfaat pada manusia. Wa minha ma yu'tabaru bih. Ada di antaranya yang menjadi pelajaran. Wa minha annahu batha fiha min kulli dabbah. Dalam cetakan yang lain disebutkan ma'a annahu. Di sini disebut wa minha. Yang lebih tepat zahirnya ma'a annahu. Ya. Dengan yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala sebarkan di bumi ini min kulli dabbah, yaitu dari setiap binatang yang melata. Fa innahu subhanahu wal qa'im bi arzaqihim. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur rizki-rizki mereka, al mutakaffil bi aqwatihim, yang bertanggung jawab atas makanan-makanan binatang tersebut. Fama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Maka ini adalah potongan ayat yang intinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sebuah dabbah binatang di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan kembali sisa daripada pembahasan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.